Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin yang dimuliakan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah iman. Ini yang paling penting. Hari ini kebanyakan manusia itu merasa yang paling penting itu makanan, minuman, kesehatan, rumah, sawah, ladang, harta, dan sebagainya. Sedikit manusia yang menganggap agama ini penting, iman itu penting. Lebih sedikit lagi manusia yang punya kepahaman iman itu yang terpenting. Sedangkan sebetulnya iman itu adalah yang terpenting, bukan hanya penting, yang paling penting dari segala yang penting. Bolehlah orang mengatakan makanan, minuman dan sebagainya penting, tapi iman yang terpenting. Karena kalau orang itu tidak makan, tidak minum, risikonya paling tinggi ya lapar, haus, lemas, mati. Tetapi kalau orang tidak ada iman, risikonya bukan lapar, risikonya bukan haus, risikonya bukan mati. Kalau orang tidak punya iman, risikonya itu celaka selama-lamanya, berjuta-juta tahun, miliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun, tidak ada habisnya. Kalau orang tidak ada iman yang benar, resikonya dia akan dimarahi oleh Allah. Dan kemarahan Allah itu lebih bahaya dari segala yang bahaya. Kalau bahayanya senjata, bahayanya bom, bahayanya bedil, bahayanya racun, bahayanya semua yang bahaya di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, dilipatkan berjuta-juta kali lipat, enggak ada apa-apanya dibanding bahayanya murka Allah, marahnya Allah SWT. Kalau marahnya manusia, marahnya jin, marahnya setan, marahnya raja-raja, marahnya binatang-binatang buas, marahnya harimau, marahnya ular, Marahnya segala yang marah di dunia ini berkumpul menjadi satu, dilipat gandakan berjuta-juta kali, miliat-miliat kali, triliun-triliun kali, tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan bahayanya marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari. Bagaimana kudrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kun, jadilah maka jadi. Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan manusia, menciptakan segala yang ada ini dengan begitu mudahnya, jadilah maka jadi. Begitu juga kalau Allah menghendaki mau menghancurkan, juga begitu mudah saja, hancurlah maka semuanya akan hancur. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, maka marahnya juga Maha Agung, rahmatnya juga Maha Agung, pahalanya juga Maha Agung, siksanya juga Maha Agung. Maka alangkah celakanya orang yang tidak punya iman yang benar. Tidak bisa dibayangkan. Bukan kayak celaka-celaka biasa, ini celaka yang luar biasa. Celaka yang selama-lamanya. Penderitaan yang tidak ada batasnya. Kesusahan yang tidak ada selesainya. Kalau orang itu dimarahi oleh Allah. Sebabnya karena iman yang tidak benar. Maka begitu pentingnya iman ini, maka semua orang harus senantiasa usaha meluruskan imannya, menguatkan imannya, meningkatkan imannya, menjaga imannya. Semua orang, semua orang perlu belajar iman, belajar meningkatkan iman, belajar menjaga iman, belajar mengistiqomahkan iman, sampai iman ini mancap, mantap sampai akhir hayat kita. Tidak layak siapa saja, siapa saja merasa saya ini iman saya sudah cukup, enggak perlu belajar iman lagi. Semua orang perlu belajar iman. Bayi baru lahir diajari iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayi mulai bisa berbicara diajari iman. Iftahu sibyanakum awwalama takallam bila ilaha illallah. Anak kamu mulai bisa berbicara, ajarilah dia la ilaha illallah. Kalau anak ini sudah dewasa, diperbanyak lagi pelajaran ini. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah pembicaraan mengenai la ilaha illallah. Sampai bayi ini sudah mendekati ajalnya, mau mati, sudah tua, sudah seumur hidup belajar kalimat ini. Tapi nanti kalau sudah mau mati, ajari lagi. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang mau mati itu, ajari dia kalimat la ilaha illallah. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sudah mati pun, sudah dikubur, perlu diajari lagi la ilaha illallah. Orang baru masuk Islam diajari la ilaha illallah. Orang yang sudah Islam lama, orang imannya sudah tinggi, Kayak Nabiullah Musa alaihissalam, imannya sudah begitu tinggi, tapi masih juga diajari innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Diajari la ilaha illallah. Bahkan orang yang imannya sudah sangat-sangat tinggi, tidak ada yang melampaui lagi, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang imannya sudah melebihi imannya para nabi, para malaikat, seluruh makhluk, oleh Allah diajari, oleh Allah diajari kalimah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu hai Muhammad, la ilaha illallah. Apa Nabi belum tahu? Sudah tahu. Apa Nabi belum yakin? Sudah yakin. Kok suruh tahu, suruh yakin, apa maksudnya? Supaya meningkatkan lagi. Sudah, supaya meningkat lagi itu pengetahuannya dan yakinnya itu. Karena derajat iman itu tidak ada habis-habisnya. Hum darajatun indallah. Iman itu masih ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, tidak ada batasnya. Maka sudah mantap, perlu usaha meningkatkan kemantapannya lagi, kemantapannya lagi. Bagaimana iman kita ini? Seperti iman yang dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dilemparkan dalam api, hasbunallah, cukup Allah saja. Bagaimana iman kita ini meningkat sampai seperti, bukan sama, tapi seperti imannya Nabi Musa alaihissalam. Depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, semua teman-temannya sudah ketakutan semuanya, tapi beliau begitu tegar, begitu tabah, begitu mantap. Beliau mengatakan inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Ini sekarang kita merasa imannya sudah benar, tapi kalau menghadapi masalah itu bagaimana? Apakah kalau kita menghadapi masalah bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja? Apakah iman kita seperti iman yang telah dicontohkan Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Kalau menghadapi masalah, ini diceritakan dalam Quran agar kita tiru maksudnya. Karena cerita dalam Quran itu untuk kita tirukan. Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahi muqtadih. Cerita-cerita para nabi dalam Quran ini bukan untuk dongeng, tapi maksudnya untuk supaya kita meniru derajat iman mereka, tingkatan iman mereka itu. Maka perlu belajar iman lagi, perlu belajar iman lagi. Bagaimana belajar iman itu? Dimulai dengan memperbanyak pembicaraan mengenai iman. Perbanyak pembicaraan mengenai iman. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah pembicaraan mengenai kalimat iman ini. Senantiasa di mana saja kita ucapkan dengan lisan kita, kita fahami dengan otak kita, kita tanamkan dalam hati kita bahwa tidak akan terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Sehingga hati ini bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita di pasar merasa hajat kita ini kepada Allah, bukan hajat dengan orang-orang yang ada di pasar, tidak berhajat kepada Allah yang memegang hati semua manusia, yang memegang hati semua jin, yang memegang hati semua makhluk. Jadi kita jual beli di pasar, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Hajat kita bukan dengan orang, hajat kita dengan yang menciptakan orang-orang ini. Kalau kita pergi ke seorang raja, seorang presiden, seorang pejabat, hati kita bergantung kepada Allah. Hajat kita bukan pada presiden, bukan pada pejabat, hajat kita kepada Allah yang memegang ubun-ubun mereka, yang memegang hati mereka, yang memegang setiap bulu mereka, yang memegang setiap denyutan jantung mereka, yang mengendalikan mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi ke sawah, hati kita merasa hajat kita kepada Allah, bukan kepada sawah. Kalau hajat kita kepada sawah itu salah paham. Hajat kita kepada Allah yang menciptakan sawah, yang mendatangkan airnya, yang mendatangkan hujannya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, yang memberi kekuatan kita untuk macul, garum, luku. Kita ke sawah, hajat kita kepada Allah. Walau la iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Kalau kamu masuk sawah kamu, ladang kamu, katakanlah masya Allah la quwata illa billah, semua terjadi hanya dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalau kita ini sudah ada dalam diri kita, berarti iman kita ini sudah mulai hidup nih, mulai faham kita. Tapi kalau ke sawah merasa hajatnya ke sawah, ketemu orang merasa hajatnya kepada orang, ketemu obat merasa hajatnya kepada obat, ini berarti kita ini masya Allah iman kita ini rusak nih sebenarnya kan. Iman kita rusak, berarti hati kita ini buta, tidak tahu bahwa yang menggerakkan itu semua Allah, yang menciptakan itu semua Allah. Sekarang kalau kita punya hajat apa-apa, pikiran kita uang, ya. Kalau ada uang beres, kalau tidak ada uang bagaimana? Ini kalau orang yang pikirannya uang. Kalau petani pikirannya kalau panen ya beres, kalau tidak panen tidak beres. Kalau pedagang pikirannya kalau dagangan saya laku beres, tidak dilaku tidak beres. Kalau anak santri pikirannya kalau ayah saya kirim wesel ya beres, kalau tidak kirim wesel ya tidak beres. Ini imannya rusak, bobrok imannya sebenarnya. Coba sebenarnya. Ini hati sedang gelap tuh begitu. Kalau hati gelap itu tidak tahu. Tapi kalau hati itu terang, ada cahaya iman, maka akan paham. Orang tua itu yang menggerakkan Allah. Ibu saya yang menggerakkan Allah, ayah saya yang menggerakkan Allah. Kalau Allah menggerakkan mereka untuk ngirim besel, ya mereka akan gerak. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan mereka, tidak akan gerak. Nah ini akan terasa kalau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, maka santri pun mulai goyang. Gimana ini? Maka sunnah mulaikan wa ta'ala, kita perlu perbaiki iman kita. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Wahdahu, hanya Allah sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah maksudnya selain Allah itu tidak ikut apa-apa sama sekali. Blas, sama sekali tidak ikut apa-apa. Tidak ikut menentukan apapun, tidak ikut menciptakan apapun, tidak bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Maka hati bergantung hanya kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Senantiasa ini kita ucapkan dan kita fahami dengan otak kita, kita tanamkan dalam hati kita terus menerus. Inilah belajar iman pertama sebenarnya. Dan ini terus menerus sampai sakaratul maut ini, pelajaran ini. Tambah banyak kita bicara iman, tambah pula ini peningkatan iman. Jadi jangan ada perasaan sudah cukup saya ini, iman saya sudah meningkat, sudah tinggi iman saya, maka tidak perlu. Tidak, ini adalah suatu tipuan syaitan. Kalau para nabi aja diajari kalimat ini, bagaimana kita? Maka perbanyak pembicaraan mengenai la ilaha illallah. Sampai ada hajat apapun, yang diingat pertama adalah Allah. Ada ancaman apapun, yang diingat pertama Allah. Ada masalah apapun, yang diingat pertama Allah. Coba kalau kita ziarah silaturahim ke rumah-rumah, bicara masalah ini dengan temannya yang silaturahim itu, sebetulnya kita ini bukan perlunya dengan orang ini, tapi perlu kita ini kepada Allah, agar Allah memberi hidayah kepada kita semua. Kita jauhlah bukan maksudnya supaya orang-orang menerima, bukan, agar Allah menerima, agar Allah menerima kita, bukan supaya orang-orang menerima. Kalau Allah sudah menerima, orang-orang itu mudah saja. Maka Nabi itu dakwah, dakwah, dakwah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma fasyhad, ya Allah saksikanlah dakwah saya ini. Jadi kita dakwah ini dengan perasaan seperti itu. Ya Allah saksikan dakwah saya. Lihatlah dakwah saya ini. Terimalah dakwah saya ini. Jadikanlah asbab hidayah untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk orang yang saya datangi, untuk siapa saja yang kau kehendaki. Di hatinya itu dalam doa bergantung pada Allah. Dalam taklim hati kita bergantung pada Allah, yang bisa memberikan kefahaman itu hanya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca Quran, dan beberapa ayat dari surat Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Membaca beberapa ayat langsung berubah. Yang asalnya kafir preman, tahu-tahu jadi wali gitu aja. Langsung. Dan aneh ini Sayyidina Umar itu mulai kan. Begitu masuk Islam itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, mari kita keluar. Loh, malah ngajak Rasulullah, aneh-aneh itu. Baru diajari syahadat sudah ngajak keluar. Kita dibayani 3 jam suruh keluar enggak keluar-keluar. Tiap Jumat datang terus. Ini Sayyidina Umar ini ajib ini. Gara-gara taklim beberapa ayat saja masuk Islam langsung, ya Rasulullah mari kita keluar. Langsung beliau keluar, bikin 2 rombongan, satu rombongan dipimpin Sayyidina Hamzah, satu rombongan dipimpin oleh Sayyidina Umar sendiri, puter Mekah. Jadi kita taklim, hati kita ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya Allah kasihlah faham kami apa yang saya baca ini, sebagaimana engkau telah memberikan faham kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga habis taklim nanti bisa bergerak seluruh alam. InsyaAllah malaikat. dalam dakwah ta'aluk kepada Allah, dalam ta'lim ta'aluk kepada Allah, dalam ibadah pun ta'aluk kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau ya Allah yang aku mintai tolong. Aku tidak bisa ibadah kepada Engkau tanpa pertolongan Engkau ya Allah. Tolonglah aku untuk beribadah dengan benar kepada Engkau. Jadi kita ini ibadah, tahajud, terus ngantuk, malas. Ini bukan karena capek, bukan. Karena belum ditolong oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah sudah menolong, masya Allah, kayak para sahabat itu, sholat semalam suntuk tidak capek sebenarnya. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, itu perintah Allah itu sudah rasanya enak saja sebenarnya. Kayak Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim, kamu siap saya sembelih? Saya sembelih ini perintah Allah, siap enggak? Siap. Tetapi anaknya Nabi Nuh bukan disembelih, disuruh naik kapal, enak. Nah, sini nak, naik kapal bersama ayah. Kamu jangan kumpul sama orang-orang kafir, tenggelam nanti kamu. Oh, enggak. Saya mau lari ke gunung saja. Diajak enak itu enggak mau kalau tidak ditolong oleh Allah. Tapi disembelih pun siap kalau sudah ditolong oleh Allah. Jadi kita ini ditaskil itu sulit itu bukan karena masalah enggak punya bekal, bukan masalah repot, bukan. Masalahnya belum ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong, apalagi 4 bulan, 40 tahun pun siap. Bagaimana semuanya kan? Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, kayaknya Nabi Nuh, dicanai kapal enak lo enggak mau. Sekini lo leh, lungguh bareng bapak ini penak. Meluya melayu tas delep di sana kok. Ora gelem mboten kula tak melayu mawon. Lho. Piye karepe? Jadi semelekan wa ta'ala dalam segala hal ta'aluk kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nanti kalau waktu kita ditaskil 4 bulan, jangan kita berpikir mengenai macam-macam. Ya Allah tolonglah saya, gitu aja pikirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah tolonglah saya, ya Allah tolonglah saya, ya Allah. Terus berdiri. Insyaallah malaikat. Jangan lupa malaikat ini. Jangan lupa. Sebagaimana kita diajari oleh Rasulullah, Allah mendengar adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan untuk menjalankan sholat ini maksudnya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa sholat. Kesimpulannya begitu. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu maknanya ya Allah, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Tolonglah aku untuk bisa sholat. Jadi dalam segala urusan ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Inilah iman masuk namanya sebenarnya. Selagi kita ini masih melirik kepada makhluk, nah ini namanya imannya lemah sebenarnya. Kalau masih menoleh makhluk, menoleh Allah, ini lemah. Menoleh makhluk tok tidak menoleh Allah, ini namanya orang kafir. Menoleh Allah tok, nah inilah iman yang bagus. Ini kita mau belajar ini semuanya kan. Jadi usaha pertama untuk menancapkan iman ini adalah kita banyak bicara mengenai iman, terus menerus bicara mengenai iman di mana saja kita berada. Apalagi di waktu-waktu, di suasana-suasana yang mengajak kita ingat kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, takut kepada makhluk, berharap kepada makhluk, saat itulah paling penting bicara iman. Seperti ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di Gua Thawr, dikepung sama orang-orang Quraisy. Pasukan-pasukan Quraisy mengepung mereka, mau menangkap mereka, membunuh mereka. Ini suasana membuat orang itu ya takut sama makhluk, berharap pada makhluk, khawatir mengenai makhluk. Maka Nabi di situ bicara iman. La tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih hati, Allah bersama kita. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Hai Abu Bakar, bagaimana sangkaan kamu? Bagaimana pandangan kamu? Dua orang tetapi dibela oleh Allah. Orang Quraisy itu banyak orang tapi tidak dibela oleh Allah. Kira-kira bagaimana? Dua orang kita ini memang cuma dua orang, tapi dibela oleh Allah. Mereka itu banyak orang tidak dibela oleh Allah. Enggak usah khawatir kamu Abu Bakar. La takhzan innallaha ma'ana. Jadi kalau dalam suasana-suasana orang itu mengingati makhluk, bicaralah iman. Dalam suasana orang-orang mengingati dunia, bicaralah akhirat. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil anshari wal muhajirah. Ini kata-kata Nabi ini. Ketika orang itu ya terkesan dengan dunia, maka Nabi mengatakan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang pantas dicita-citakan. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya illa 'aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil anshari wal muhajirah. Ampunilah orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin. Jadi kalau orang-orang mulai terkesan dengan dunia, bicaralah mengenai akhirat. Maka nanti iman kita jadi lurus. Kalau orang-orang bicara ini dunia begini, dunia begini, dunia begini, dunia begini. Oh, ini berita dunia begini, berita dunia begini. Amerika begini, Soviet begini, Cina begini, Belanda begini. Orang yang biasa baca koran kan ngomongnya begitu. Orang yang biasa baca koran, dengar televisi, itu bicaranya berita sana, berita sana. Maka kalau orang begitu itu kita ajak, ini ada berita lebih penting lagi. Amma yatasaalun 'anil nabiyil 'adzim, ada berita besar ini, Pak. Apa? Ini di akhirat sedang dibangun besar-besaran istana-istana dari emas, dari intan di surga Allah. Dan sedang disiapkan siksa besar-besaran di neraka Allah. Ini berita dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita kamu itu dari mana? Mungkin juga bohong. Amerika punya, kamu enggak pernah tahu Amerika, berita Amerika, Amerika apa? Mungkin juga bohong, mungkin juga keliru. Tapi kalau berita dari Al-Qur'an, ini dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Ini pasti berita dari Allah yang tahu semuanya. Apakah berita pasti itu? Berita pasti itu semua kan tidak akan selesai ceritanya seorang anak manusia sebelum sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Itulah berita pasti sebenarnya. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Wah, ini kita sudah kaya, sudah punya mobil, anaknya sudah mantu semua, sudah mapan, jadi pegawai negeri semua. Saya itu hidup sudah sukses selesai. Belum. Belum selesai. Tidak ada selesainya sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Adapun kehidupan dunia ini baru langkah-langkah pertama dari kehidupan manusia yang selama-lamanya. Sebagian orang yang baru datang ke sini, oh ini orang, orang-orang dakwah ini sudah enggak boleh mikir dunia, mikir akhirat tok. Nah, itu bagaimana nanti dunia kita? Dunia kita? Dunia kita semua akan kita tinggalkan. Di agama itu mikir akhirat tok gitu. Iya, mikir akhirat tok. Yang dunia mau habis saja dipikir untuk apa? Kalau toh mikir dunia untuk bekal akhirat. Boleh kamu makan tapi niatnya untuk bekal akhirat. Minum untuk bekal akhirat. Ke sawah untuk bekal akhirat. Maka insya Allah kamu di sawah pun tidak akan lupa dengan agama kalau begitu. Lah kok apa-apa akhirat itu harus bagaimana Pak? Lah memang kita ini mau ke akhirat kok. Memang manusia ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat kok. Dunia ini hanyalah perjalanan menuju akhirat. Dunia ini bagus sebenarnya kan kalau untuk bekal akhirat. Tapi kalau dunia ini melupakan kita kepada akhirat, dunia itu musibah namanya. Tidak bagus. Dapat sawah itu bagus. Kalau kemudian sawahnya itu untuk bekal akhirat. Tapi kalau melupakan akhirat itu musibah. Dapat istri itu bagus. Kalau istrinya kemudian menjadikan kita tambah ingat akhirat. Tapi kalau istri itu melupakan kita pada akhirat, musibah. Itu bukan nikmat, itu musibah besar. Karena akhirnya kita ini sampai ke akhirat, maka apa saja yang membuat kita lupa kepada akhirat itu musibah. Karena apa? Karena kita ini mau ke akhirat, maka apa saja yang menghalang-halang kita dari membangun akhirat itu musibah. Apa saja yang menolong kita, membuat kita ingat akhirat, amal akhirat, bangun akhirat, itu namanya nikmat. Maka nikmat atau musibah itu kita hitung itu akhirnya itu bagaimana. Walaupun sakit, mengkis-mengkis, tapi terus jadinya ingat sama Allah, mikir akhirat. Oh, itu barokah nikmat ini. Ya. Walaupun sehat, gagah, perkasa, mempesona, jadinya lupa pada akhirat. Ini musibah ini. Tambah cepat ke neraka orang begini ini. Walaupun melarat, gubuk, reyot, tambah ingat akhirat. Wah, dunia kayak begini. Saya ingat akhirat saja. Oh, ini gubuk barokah namanya soalnya. Jadi walaupun di istana, membuat lupa pada akhirat, ini musibah. Walaupun teman yang menyayangi kita tapi membuat lupa pada akhirat, itu sebetulnya musuh. Tapi walaupun mungkin agak ganggu kita, tapi mengingatkan kita kepada akhirat, geret kita ke akhirat, itulah teman kita yang sejati. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anidh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Orang-orang yang berteman tapi teman yang membuat dia lupa kepada Allah, lupa pada akhirat, sampai di akhirat menyesal. Alangkah senangnya kalau dulu saya tidak berteman dengan itu, gara-gara dia saya lupa pada akhirat. Tapi orang yang berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan dia kepada akhirat, teman-teman yang membimbing dia kepada Allah, maka gembira. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Masya Allah, ternyata para rasul telah menjadi kenyataan semua pembicaraannya. Seneng kenal dengan para rasul, kenal dengan pengikutnya para rasul, kenal dengan jalannya Rasulullah SAW. Maka sunnulaikan wa ta'ala, malam ini kita bukan mau bicara panjang-panjang, tapi kita ini ingin ambil ketegasan dalam hati kita. Entah masih berapa hari lagi kita di dunia, kita tidak tahu sebenarnya. Mungkin juga tinggal beberapa tahun, mungkin tinggal beberapa bulan, mungkin juga tinggal beberapa hari, bahkan mungkin juga tinggal beberapa jam, kita tidak tahu. Banyak orang yang pagi masih hidup, sore sudah mati. Asar tadi masih hidup, maghrib ini sudah mati, banyak sekali. Kurang lebih 300 ribu orang tiap hari itu berangkat ke akhirat. Gerudukan itu, 300 ribu orang berangkat ke akhirat tiap hari. Dan pasti kita akan dapat gilirannya juga. Setelah mati tidak bisa buat apa-apa lagi, tidak bisa amal lagi, tidak bisa taubat lagi, tidak bisa memperbaiki iman kita lagi. Tapi alangkah bahagianya kalau kita mati ada orang-orang yang meneruskan amal kita. Insyaallah malaikat. Itulah sambungan umur yang Allah berikan kepada kita. Umur umat ini sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan lama, 60 tahun, 70 tahun. Tapi dengan usaha dakwah maka umur kita jadi panjang sampai kiamat kan. Itu kalau dapat orang-orang yang mau kita ajak. Kalaupun tidak dapat, kata Nabi, kalau kamu mati dalam perjuangan akan dihitung terus beramal sampai kiamat. Man mata murabita ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang itu kalau berjuang istiqomah sampai mati akan dihitung berumur panjang sampai kiamat dan beramal terus. Apalagi kalau dapat tashkilan, dapat orang-orang yang mau kita ajak, oh tambah banyak lagi nih. Maka dakwah ini anugerah besar untuk kita semuanya. Dengan dakwah kita mati, amal kita masih terus, masya Allah. Dosanya sudah berhenti, kebaikannya tambah terus. Mari kita pegang kerja dakwah ini semuanya. Insya Allah semuanya. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan mereka. Monggo. Ya, yang mau keluar 4 bulan 40 hari silakan ke selatan mereka. Monggo semeneng. Nang cepat mawon, bismillah. Nyimun genah urusan dakwah mboten sasaman pikir. Sing mikir wis Kanjeng Nabi sampeyan ngoten mangkat mawon. Urusan agama wis penak wis. Sing mikir Kanjeng Nabi, para sahabat, kita arek mangkate. Gak usah repot-repot mikir. Monggo, jumeneng mawon. Nekon mikir dhewe, kita mungkin malah mumet. Ya, ora ora roh. Kanjeng Nabi wis mikir ning umat niki, para sahabat semikir ning umat niki, kita enten mangkate mawon karek nglakoni. Nggih. Cara obat enten obat wis dadi karek ngemplok. Nggih. Gak sangke pabrik obat kuwi terus gak iso kleru. Iki obat wis dadi karek ngemplok. Saya metu 4 bulan insyaallah mengira imane munggah. Pun asalkan tenanan lho niki. Lah kula niki 4 bulan kok dereng patek munggah terus endi kok bola-balik medun mon imane. Kurang tenanan balik neh 4 bulan neh. Ini 4 bulan kok tenanan insyaallah imane munggah niku. Monggo jeneng malih monggo. Monggo taqabbalallah masyaallah. Saman kok ndilok tok kok mbok iki ngadeg kenapa to? Nek wong niku sumerep tiyang amal ndilok tok padha kali teng toko ndilok tok gak iso tuku niku lho Pak. Gak ndi dhuwit. Ndilok tok ora iso tuku. Nek sampean terus tuku niku. Sama nek teng toko pengen tuku napa pengen delok tok. Nah. Masyaallah, niki pengen tuku ning ngatek niko nggih. Sampeyan nek ngaten iki sampean pikir akhirat wae. Aku ning akhirat terus piye ya? Apa wis cukup sangku kuwi? Ning dunya 60 taun direwangi ibu nangi jungkir walik dadine kaya ngene iki. Lah ning akhirat selawase kok rung cukup ketok ya awake. Nah. Sedang mangkat mawon. Nah, monggo. Jamaah-jamaah yang sisa masa juga. Jamaah yang sisa masa, ke selatan juga. Jamaah yang sisa masa. Termasuk jamaah-jamaah setahun yang hadir di sini. Jamaah-jamaah setahun yang masih ada masa ke sana, ke selatan. Ramai-ramai jamaah santri kumpul kan? Dengan jamaahnya. Jamaah-jamaah santri kumpul di tiangnya masing-masing. Nanti akan digabung dengan orang-orang halaqah yang di sana itu. Di sana. Nah, silakan santri-santri yang mau keluar 40 hari silakan ke tiangnya masing-masing. Dengan amirnya masing-masing. Nomornya diperhatikan. Nanti akan digabung dengan orang-orang yang dari kampung. Niki acarane mak nggih. Jenengan mudzakaroh ale rencangi kiambak-kiambak. Nopo sing jenengan mirangkan wala wau jenengan bulan baleni. Kalih nunggu nika kajenge rampung bentuk jamaah. Insyaallah mantun ngonten salat isya. Ini kita jam 8 mengenai salat isya. Mantun salat isya taklim akhir. Mantun taklim akhir dahar sarang-sarang. Niku mun dibelehne napa-napa niku. Angin jenengan. Jenengan ini tamune Allah. Insyaallah niku daharane masyaallah niku. Daharane dakwah, taklim wa ta'allum nggih. Zikir ibadah, khidmat. Insyaallah nggih. Terus jenengan sedaya mengke dalu niki i'tikaf mriki. Jenengan enjing badhe enten bayan-bayan mudzakarah mudzakarah dusundi ningkataken usaha niki, usaha agama niki. Nek jenengan tumute namung dalu tok niku kaya dene salat ngoten. Salat dhuwur namung entuk sak rakaat terus ngentut. Makanya kudu digenepi sampai pemberangkatan jamaah. Insyaallah, Bang ya. Saat ini tiga-tiga sekawan-sekawan niku wau bicara awake dhewe iki jane ya sketok dalane Kanjeng Nabi iki ya iki. Dalane Kanjeng Nabi ya mikirne agama ngene iki. Terus kapan awake dhewe arep metu patang wulan iso kapan? Terus sampean janjian kali rencangi kiambak-kiambak. Insyaallah nggih. Terus 40 dina niki ya sok kapan? Telung dina piye iso istiqomah? Terus nek malam jemaah iki iktikaf aja mulai. Insyaallah nggih. Kangge sinten iki? Kangge awake dhewe-dhewe, kanggo mbangun akhirate dhewe-dhewe. Niki khusus kangge tiyang sing badhe teng akhirat. Nek tiyang sing ajeng urip terus teng donya mboten teng akhirat, mboten usah mikir niki. Insyaallah nggih. Ini khusus yang sing ajeng nang kuburan. Wong sing mboten ajeng nang kuburan mboten usah mikir niki. Wis muga ro sawahmu ae. Dhewe sendiri leres menawa, Pak. Nggih. Saniki tiga-tiga sekawan-sekawan, Pak, monggo. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan. Namul halaqah-halaqah, Pak. Monggo.